Senantiasa mendapatkan kemudahan-kemudahan berdasarkan panduan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Syekh, terjemahkan dengan bahasa sastra. Selawat dan salam bagimu, wahai sang pemuka dari setiap orang yang berusaha untuk menjadi baik dan benar. Wahai utusan Allah. Selawat dan salam bagimu, wahai sang penuntun buat orang yang mencari hidayah. Wahai makhluk yang terbaik, selawat dan salam bagimu. Engkaulah sang penolong buat setiap umat yang berjalan menuju yang benar. Ya Rasulullah, selawat dan salam bagimu. Wahai manusia, makhluk yang diisrakan di tengah malam untuk mengangkat kita dari kehidupan umat manusia, menemukan Tuhannya, jati dirinya. Engkau mencapai apa yang engkau capai justru ketika orang sedang lelap dalam tidurnya, dalam kelalaiannya. Engkau yang lebih dahulu berselawat kepada orang-orang yang berselawat padamu. Maka berselawatlah kepadamu seluruh penghuni cakrawala bersama setiap partikel yang ada di udara. Dan engkaulah imam dari semua orang yang menghargai setiap penyanjung dari makhluk Allah yang berjalan kepada kebaikan. Wahai pribadi yang diunggulkan dalam akhlak, wahai utusan Allah, Allah saja yang sesungguhnya bisa berselawat yang benar dan mantap untuk dirimu. Begitu juga buat keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Walhamdulillahirabbil alamin.